ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال ربنا جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله kita bersyukur pertama kali kepada Allah Jalla wa'ala atas segala anugerah dan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini mengingatkan kita sebuah peristiwa agung, sebuah pengorbanan besar di dalam hidup yang dilakukan oleh seorang Imamul Khalil, Khalil Rahman, Imamul Hunafa, Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan hari yang penuh pengorbanan ini untuk kita berkorban, menghidupkan segala apa yang kita miliki untuk meraih segala apa yang Allah telah persiapkan buat kita semuanya. Faya ibadallah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, melainkan menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun kebahagiaan itu, namun kesenangan itu bukanlah cuma-cuma yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sebuah keberhasilan, sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan yang membutuhkan pengorbanan di dalam menapaki jalan kebahagiaan dan keselamatan itu. Perjuangan yang besar dan pengorbanan yang besar, pengorbanan lahiriah dan batiniah, dibutuhkan dalam menapaki jalan kebahagiaan yang akan menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya ibadallah, pengorbanan lahiriah mungkin telah kita memahami. Akankah tahukah kita bagaimana bentuk pengorbanan batiniah? Maka melalui kisah para rasul dan wanita-wanita salihat yang kita akan sampaikan, semoga akan mendekatkan kita kepada sebuah pemahaman. Ternyata perjuangan menuju kebahagiaan butuh pengorbanan yang besar. Allah Rabbuna Jalla wa'ala menjelaskan di dalam banyak ayat. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Kata Allah Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabi, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka tunduk kembali, merendahkan serta menghinakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Rabbuna Jalla wa Ala, ulaika ashabul jannah, merekalah pemilik sorga. mereka lah yang akan menempati surga. Semuanya akan didapati dengan sebuah pengorbanan dan perjuangan yang tidak sedikit dan tidak kecil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang beriman memiliki konsekuensi besar. Orang yang beramal, sebuah kesiapan untuk menghadapi segala tantangan dan resiko di dalam hidup. Baik yang akan menghantam dan menghujam kalbu atau menghujam lahiriah kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rabbuna subhanahu wa ta'ala yakul, wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Allah Rabbuna jalla wa ala mengatakan, barang siapa dari kaum lelaki dan kaum wanita beriman kepada Allah, beramal saleh karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka lah akan masuk ke dalam surga, kata Allah Rabbuna jalla wa ala. Sekali lagi, sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan di dalam mewujudkan keimanan dan amal saleh kepada Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Rabbuna subhana, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Allah Rabbuna jalla wa ala mengatakan, apakah kalian akan menyangka masuk ke dalam surga, tempat kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Allah belum mengerti dari kalian yang benar-benar berjuang untuk agama Allah, dari kalian yang benar-benar bersabar dalam menapaki ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka dan mengira kalian akan bisa masuk ke dalam surga sementara belum terlihat dari perjuangan engkau, belum terlihat dari kesabaran engkau dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Rabbuna jalla wa ala. Yaqulu Rabbuna subhanahu, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman kepada Allah, membeli jiwanya, membeli hartanya dengan harga surga, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah sebuah keberhasilan dan sebuah keuntungan di dalam hidup, bisa meraih kenikmatan yang abadi di sisinya dan kenikmatan yang terakhir dipersiapkan oleh Allah dalam kekekalan hidup kelak di akhirat. Allah membeli jiwamu, Allah membeli hartamu dengan surga apabila engkau korbankan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan atas kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian masuk ke dalam surga. Silakan kalian masuk ke dalam kenikmatan disebabkan karena apa yang kalian telah perbuat. Faya ibadallah, sebuah pengorbanan yang amat sangat besar yang akan ditukar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang abadi. Faya ibadallah, akankah kita akan sampai ke dalam kenikmatan yang paling besar? Bisanya kita melihat Allah Rabbuna Jalla wa'ala sementara kita tidak sampai kepada kenikmatan masuk ke dalam sorga. Faya ibadallah, sebuah kebahagiaan yang akan membutuhkan perjuangan, sebuah kebahagiaan yang membutuhkan pengorbanan. Allahu Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami telah persiapkan kepada kalian, yang kami telah wariskan buat kalian karena disebabkan apa yang kalian perbuat dan lakukan, kata Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul, apakah kalian akan menyangka dan mengira kalian masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang di masa yang silam. Fanduru ya ibadallah, Allah Rabbuna jalla wa ala telah menjelaskan jalan menuju kebahagiaan, dan Allah pula menjelaskan untuk sampai kebahagiaan butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan. Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam yaqul, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk ke dalam surga? Rasulullah menjelaskan, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku, barang siapa yang taat kepadaku, lahiriah maupun batiniah, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, barakallahu fikum, bahwa untuk mencapai surganya harus dengan amal, harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan, harus meninggalkan segala yang dimurkai oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, untuk terselamatkan dari neraka harus memiliki kesiapan berkorban, meninggalkan segala yang disenangi, yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah Rabbuna jalla wa ala yaqul, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bagi siapakah Allah mempersiapkan, bagi mereka yang bermalas-malasan, ataukah bagi mereka yang tidak mau diajak untuk beramal, memikul kebenaran dan seterusnya. Ternyata Allah mengatakan, bagi orang yang benar-benar persiapan dipersiapkan oleh Allah, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh, di antara satu derajat dengan derajat yang kedua jaraknya antara langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadha Abu Bakar bin Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Kama akhrajahu al-Imam Muslim, kata beliau radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, sami'tu abi radhiyallahu anhu yaqul wa huwa bihadratil aduwi. Kata Abu Bakar bin Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, saya telah mendengar bapak saya, kata beliau, ketika berada di tengah musuh, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna abwabal jannati fi zilalis suyufi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah kilatan pedang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fanduru ya ibadallah, sebuah pengorbanan dan perjuangan yang dituntut oleh Allah untuk meraih kenikmatan yang abadi di sisinya, yaitu hafidhani wa hafidhakumullah, agar engkau berjuang dengan segala kesanggupan yang kau miliki untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna abwabal jannati tahta zilalis suyufi. Sesungguhnya surga, pintu-pintu surga berada di bawah kilatan-kilatan pedang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakar rajul qama rajulun rasul hayati, ketika mendengar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seseorang kemudian tampil berdiri dengan penampilan yang cukup sederhana, dengan baju yang kurang menampilkan, sebagai seorang yang kaya. Rasul hayati, dia mengatakan, ya Aba Musa, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Kata orang tersebut, wahai Abu Musa, engkaulah, apakah engkau yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini? Apa jawaban Abu Musa al-Ash'ari? Naam. Faraja'a ila ashabi. Kemudian orang tersebut setelah mendengar jawaban dari Abu Musa, iya, kemudian dia kembali menuju teman-temannya dan mengatakan, aqra'u alaikumussalam, saya membacakan buat kalian assalam, perpisahan. Wa kasara jafna sayfi fa'alqau, lalu dia kemudian memecah sarung pedangnya, kemudian melemparkannya. Fasa'afa masya bisayfihi ilal adui fadaraba bihi hatta kutila. Kata Abu Bakar bercerita, menceritakan cerita dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dia memecah sarung pedangnya, kemudian melemparkannya, kemudian berangkat dengan pedangnya menuju musuh. Lalu dia berperang dan dia terbunuh di medan laga radhiyallahu anhu. Ya ibadallah, sebuah keberhasilan dan keberuntungan yang abadi ternyata butuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Aduhai ya ibadallah, tiada contoh dan suri tauladan yang patut kita contohi. Itulah al-anbiya wal-mursalin, dan juga mereka-mereka yang sulaha, mereka para pengikut Nabi dan Rasul sepanjang masa, berjuang bersama para Nabi dan Rasul untuk meraih kemuliaan hidup, kemenangan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Allah bercerita tentang Rasul pertama kali, Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berkata, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, kata Nabi Nuh alaihi salam, sungguh aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, tidak dihinggapi dengan rasa kebosanan di dalam memperjuangkan agama Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ternyata tiadalah yang mau menerima kecuali sedikit, kata Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan tatkala Nabi Nuh alaihi salam mengumandangkan dakwahnya, mereka menutup diri-diri mereka, mereka menutup telinga-telinga mereka untuk tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Wa hadza Nabi Nuh alaihi salam berteriak menteriaki anaknya sallallahu alaihi salatu wassalam. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zalin. Kata Allah Rabbuna jalla wa ala, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam menyelamatkan anaknya, menyelamatkan istrinya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, memanggil anaknya ketika berada dalam keasingan dari pengejarannya air yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai azab. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wahai anakku, mari engkau berlabuh bersama kami, mengendarai bersama kami, berlayar bersama kami. Jangan engkau menjadi orang yang kafir kepada Allah. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minan ma'i. Apa jawaban sang putera? Mengatakan, saya akan lari naik berlindung ke gunung dari kejaran air. Jawaban sang bapak, la asimal yaum min amrillahi. Tidak ada penjagaan dan pemeliharaan dan keselamatan dari keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Faya ibadallah, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan kaumnya, perlu kita contohi agar kita segera berusaha menyelamatkan diri, menyelamatkan istri dan anak kita kepada tempat yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wahada Ibrahim alaihi salam, i'lamu rahimakumullah. Karena kisah Nabi Ibrahim inilah yang kemudian adanya sejarah korban. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira dengan seorang putra yang halim. Putra yang halim maknahu putra yang memiliki kecerdasan, kesabaran, ketaatan, sopan santun. Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengarkan kisah sebuah perjalanan, ujian yang besar, yang kemudian untuk meraih ridha Allah membutuhkan pengorbanan yang besar. Dengarkan pengorbanan yang akan dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'us sa'ya. Maka tatkala Nabi Ibrahim sudah beranjak dewasa, bisa berbuat dan bisa bekerja, bisa berusaha membantu sang bapak. Bapak mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Dengarkan jawaban seorang yang berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. InsyaAllah engkau akan menjumpai aku termasuk orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Fanadainahu ayya Ibrahim, laqad sadaqta ar-ru'ya, inna kadhalika najil muhsinin, inna hadha lahuwal bala'ul mubin, wa fadainahu bidhibhin azim. Allah gantikan dengan seekor kibas yang besar untuk kemudian dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Faya ibadallah, ini adalah sebuah contoh agar kita segera berusaha menyelamatkan diri kita sendiri sebelum ajal menjemput. Ya ibadallah, mari kita bersama-sama memikul dan mengejar keselamatan dan menuju kebahagiaan yang abadi sebelum ajal datang menjemput kita. Ya ibadallah, terakhir adalah kisah Sar Hajar, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, seorang mujahidah. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dibawakan oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabrani, Imam Al-Alusi dan selainnya dari ulama tafsir. Kisah yang dibawakan cerita tentang Hajar radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Inna awwala man sa'a baina as-Safa wal Marwa." Sesungguhnya orang yang pertama kali melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwa adalah Ummu Ismail. Yang pertama kali, kata Abdullah ibn Abbas, yang memanjangkan zuyul, yaitu pakaiannya, bagi wanita adalah Ummu Ismail. Bagaimana ceritanya ya ibadallah? Tatkala Hajar radhiyallahu anhu farrat min Sara, tatkala Hajar lari meninggalkan Sara, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan putranya Ismail radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Kemudian sampai kepada tempat dengan diantar oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai di tempat yang dituju di Baitullahil Haram. Maka Ibrahim setelah melepas anak dan istrinya kemudian meninggalkan. Wahada wahadihi Hajar mengatakan ila ayyi syai'in takutukilluna. Wahai Ibrahim, kepada siapakah, kepada apakah engkau menyerahkan diriku ini? Panggilan ya Ibrahim, kepada apakah engkau akan menyerahkan diriku ini? Ila ayyi ta'amin tukilluna. Wahai Ibrahim, kepada makanan apa engkau akan serahkan diriku? Wa syarabin, dan minuman engkau serahkan diriku. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sedikit pun. Ummu Ismail radhiyallahu anha mengatakan, Allahu amiruka bidzal. Wahai Ibrahim, kalau demikian Allahkah yang memerintahkan engkau untuk melakukan demikian? Baru Nabi Ibrahim mengatakan na'am dan melangsungkan perjalanan. Wanita di tempat yang berbahaya, gersang, tidak pada semangat di dalam hidup, kekurangan dan problem dalam hidup, ditanggung sendiri bersama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Wahai ibadallah, pernahkah engkau merasakan ketenangan jikalau kurang nafkah yang diberikan oleh suami engkau? Kalau sekiranya suami engkau kurang menghasilkan, kiamatkah engkau di dalam hidup? Ataukah itu yang kau cari dari suamimu? Engkau mengejar kemuliaan di sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Wanita salihah di masa yang silam adalah yang berkorban untuk agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Bukan menumpuk kesenangan di dalam hidup. Dan ini wanita radhiyallahu anha mengatakan, kalau demikian Allah tidak akan membiarkan kami. Sebuah keyakinan yang dalam dari seorang wanita yang tabah dan sabar. Sampai kemudian Nabi Ibrahim naik ke sebuah tempat yang tinggi. Kemudian berdoa, Rabbana innani inni askantu min durriyati biwadin ghairi zi zara'. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah melepaskan istri dan anakku di tempat negeri yang tidak ada kehidupan padanya. Bighairi zar'in. Rabbana liyukimus salah. Agar mereka menegakkan dan mendirikan salat. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Dan kala perbekalan habis, kemudian Hajar radhiyallahu anhu meninggalkan sang putra untuk melihat bukit yang lebih tinggi. Lari melihat, mungkin ada orang yang sedang berjalan membawa perbekalan. Naik lari ternyata tidak menemukan, memperdengarkan suaranya. Tidak ada seorang pun yang menyambut Hajar radhiyallahu anha. Dia turun dari bukit. Kemudian mencari bukit yang kedua. Untuk kemudian mencari penghidupan. Tiada pula yang mendengar teriakan suaranya, ya ibadallah. Seorang wanita bersama sang putra kehabisan bekal, kehabisan air untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang dalam, ya ibadallah. Wahada wahadihi Khadijah radhiyallahu anha, seorang mujahidah, wanita yang tahirah, yang suci, selalu menyertai sang suami dalam segala peristiwa yang dialami oleh sang suami. Tidak berpisah dengan suaminya. Tabah, bersabar, mengorbankan segala yang dimiliki untuk meraih kemuliaan yang ada di sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan bahwa Khadijah termasuk penduduk surga yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang cerdas, wanita yang memiliki kokoh pendirian dan terkenal sebagai seorang pejuang dan juga memiliki sopan santun yang para tokoh-tokoh Quraisy setelah meninggal suaminya dan nikahi oleh seorang kemudian cerai, tokoh-tokoh Quraisy melirik dia radhiyallahu anha, namun tiada pilihan bagi dia kecuali Allah yang memilihkannya, memilih yang menjadi suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 65 tahun. Kemudian berjuang dengan perjuangan yang amat sangat tinggi dan dalam sampai kemudian pada umur 3 tahun sebelum Nabi kita berhijrah ke kota Madinah, Allah memanggil seorang wanita figur dalam perjuangan membela agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Dialah Khadijah radhiyallahu anha. Faya ibadallah, semoga cerita yang saya sampaikan bermanfaat buat diri kita sendiri untuk kita menumbuhkan semangat di dalam berjuang membela agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Mari kita bersama-sama kembali kepada jalan Allah dengan jalan yang diridhai olehnya, jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.